Kenapa bahasa itu tidak sah satu? Ya sebab Mbah Buyute dhewe niku sing mulang. Napa nek lungguh kok diarani ndodok? Nek ngene kok diarani ngadeg? Niki yo ulangane wong biyen. Sampai cawat dhewe niku ditinggali Demak. Niki yo tinggalane wong biyen. Sampeyan duwe omah, duwe latar, duwe alun-alun. Kok ngerti nek durian iki iso dipangan? Niku ya ulangane wong bi. Ya dadi apapun yang terjadi hari ini, iki toke ruwono sing ulangan anyar. Iki sing ulangan lah. Lawas. Sing ulangi mangan sego jagung wong lawas. Ora kaya ngono kuwi, iki ya wong lawas. Jadi kehidupan hari ini terjadi karena jasane wong biyen. Nah, wong biyen niku punya sejarah. Nah, sejarah itu nggih ditandai dengan peninggalan. Nah, awak dhewe iki ora ngerti sejarahe Mbah Raden Fatah. Nek ora ditinggali petilasan keraton Demak. Nek ora ditinggali masjid Demak. Ya ora ngerti. Nek ora ditinggali makame Raden Fatah. Anane awak dhewe ngerti biyen ana jenenge Raden Fatah sebab tinggali makam, sebab ditinggali masjid. Nah, sementara awak dhewe kadang mboten ro. Nah, Islam piye, Mbak? Karena hari ini adalah akibat dari perjalanan masa lalu. Mila, Islam itu yang ngulangi ojo lali dengan masa lalu. Tinggalan masa lalu si utuh, si gede-gede ini kayak coro Islam. Ka'bah, ini punya tinggalan masa lalu. Sing akhirnya dipun sempat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarokan. Itu tinggalan masa lalu. Awak dhewe ngerti biyen iku ana Nabi Adam kali Siti Hawa. Setunggal sebab diceritani Gusti Allah ingkang kaping kalih sebab ana tinggalane Nabi Adam Siti Hawa. Rupa napa? Jabal Rahmah. Awak dhewe ngerti nggih bahwa hari ini dina niki adalah dina di mana kekuasaan dunia niku di bawah kekuasaan putu-putu Nabi Ibrahim. Kita ngerti sebab kali Gusti Allah diceritakno tinggalane Nabi Ibrahim ya tasih utuh. Baitul Maqdis wutuh, Masjidil Aqsa wutuh, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, makom Ibrahim wutuh, panggonane Nabi Ismail, Hijir Ismail wutuh, gon Melayu ni Siti Hajar, Meloya Melayu golek banyu namine Sofa Marwa wutuh, gon balang setane Nabi Ibrahim Jamarat Ula Wuslo Ako aku bawa utuh. Dan hari ini kita disuruh menapak tilas sejarah besar masa lalu jenengane ibadah haji, sehingga saat niki petuk putune Nabi Ibrahim di dunia yang sama wong Islam ora pati gumun. Ketika wong Islam petuk menungso di akhir zaman yang berbeda-beda, wong Islam ya ora kaget. Sebab nopo wong Islam wis dikongkon delok petilasan lawas tinggalane Nabi Adam kare Siti hawa jenengane sok jabal roh rohmah. Mula wong Islam ini paling tenang. Petuk menungso sing berbeda-beda. Sing waja'alnakum su'uba wa qabaila. Wong Islam ora kaget. Sebab nopo? Tiang Islam gadah pengalaman batin nengok jabal roh rohmah. Oh, biyen kawitan ini podo gede dhuwur. Suwe-suwe beda. Datang zaman Nabi Muhammad, soyo beda. Sing manggon ning Indonesia wis berubah cilik-cilik. Sing manggon ning Eropa isih gede dhuwur. Sing manggon teng Afrika wis ireng gosong. Sing manggon teng Cina wis tembem-tembem sipit. Wong Islam wis ora gumun. Sebab apa? Wong Islam diajarkan untuk mengenal sejarah masa lalu, di mana ketika manusia masih itu dua, Adam kali Hawa. Lha mula wong Islam tidak rasis. Maka tidak ada sejarahnya kaum muslimin rasis. Bangsa beda terus dikira ora menungso, ora tahu. Tiang Eropa rasis. Karena wong Eropa tidak diajarkan mengenang masa lalu ketika menungso sekloro. Anggar menungso kok ora podo rodee dianggap ora menungso. Karena manusia bagi orang Eropa waktu itu hanya ras setunggal. Namanya ras Arya. Di luar ras Arya, ini ras menungso. Makanya wektu Christopher Columbus menembus Tanjung Harapan Afrika, dikirone iki tanah neraka karena wong ireng-ireng kosong. Sebab dalam kitab mereka disebutkan wong nek nakal nang donya diobong karo Gusti Allah nang neraka. Lha diobong niku ora oleh mati supaya iso disiksa terus. Namula akhire kosong. Mila begitu delok wong Afrika, oh iki neraka. Mula Christopher Columbus nembaki wong Afrika. Kenapa? Karena membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sampai akhirnya sedaya perbudakan diambil dari Afrika. Mula wong Afrika niku sing ayu kupinge ra ono. Cantik itu tidak ada bibir. Cantik itu ra ono irunge. Untuk apa? Menghindari perbudakan. Makanya sejarah perbudakan terbesar niku saking Afrika karena dianggap ora menungso soalnya bukan ras Arya. Mila sejarah perbudakan sampai difilmkan dalam sebuah film yang sangat mengerikan jenengane Amistad, manusia lambung kapal. Wong tumpuk ning jero kapal nek urip ya digawa tekan Eropa, nek mati buang laut. Akan tetapi mereka punya sejarah. Wong Afrika sing diperbudak menghasilkan sebuah tradisi komunikasi namanya akapela. Dadilah musik akapela terus karo wong Eropa dirubah dadi musik jazz. Musik jazz dirubah malih, diinspirasi menjadi musik blues. Musik blues dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Akhirnya masuk teng Demak jenenge rock dut. Oke. Tiang Londo waktu masuk teng Indonesia tidak merasa bahwa manusia itu sama. Delok wong Indonesia dikira turunanmu munyok karena kecil-kecil. Karena apa? Mereka punya keyakinan selain ras putih yang tinggi, niku turunan Pithecanthropus. Lah di sini Pithecanthropus tertua ada di Indonesia, namanya Wajakensis soloensis. Soloensis mulo akhirnya wong Jawa ditembaki karo Londo diceluk kowe. Sebab turunanmu munyu. Lah kowe iku anakmu munyu. Makanya sampean ojo nyeluk koncone kowe niku tinggalane Londo. Celuk sampean, celuk awakmu. Awakmu piye kok? Sampean piye? Panjenengan piye? Ingkang sinuwun niku raja. Lha niku makane ono kowe. Dan kowe itu tidak punya hak konstitusi. Makanya kowe itu nek ra trimo kali rojo zaman biyen toko poso PP demonstrasi tergantung rojo ini nemoni apa buatan. Kenapa wong Islam tidak punya sifat rasis? Karena punya sejarah masa lalu diulangi delok jabal rohmah. Termasuk kenapa hari ini poro santri nih, poro-poro kaum muslimin nih berada dalam satu dunia yang sama. Ora pati ribut. Karena sejarah besar dunia hari ini adalah digerakkan oleh cucu-cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak ada putra, namanya pun Ishak. Ishak gak ada putra, namanya pun Yakub. Yakub itu disebut Israel. Israel itu dua anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israel. Saking Bani Israel lahir Yahudi, umatnya Nabi Musa. Hari ini menguasai 2/3 dunia, baik dalam pengetahuan, baik dalam teknologi. Sebagian malih dikuasai kali keturunan Nabi Ibrahim ingkang nami turunan Nasrani. Bani Israel saking garis Nabi Isa menguasai 1/3 dunia besar, pusatipun teng Vatikan. Hidup bersama di dunia yang satu. Nah, sebagian besar jalurnya saking putra Nabi Ibrahim ingkang nami Ismail, ingkang gada keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya pusat kota namanipun Makkah Madinah, dan hari ini menguasai 2/3 dunia. Ini dunia, ini turunannya Nabi Ibrahim. Nah, orang Islam harus disiapkan untuk menjadi umat masa depan. Dengan cara apa? Tidak boleh melupakan sejarah besar Nabi Ibrahim. Tilik Jabal Rahmah, tilik Makom Ibrahim, tilik Hijr Ismail, tilik apa Sofa Marwah, marani Jamarullah Musbawako Akoba. Nah, terus isi menangnya ini penguasanya dari mana dunia baru ini? India ini yang bunti. Nah, India ini ulo-ulo benar-benar dia. Apakah masih ada jalur dari Nabi Ibrahim? Ini butuh ilmu. Soalnya apa? Teng agami Hindu ini wonten sing mirip kali Ibrahim. Namini pun Brahma. Namini pun Brahma. Brahma ini mirip Ibrahim. Kemiripannya di namanya mirip. Tapi yang paling mirip ini wonten mleh garwani pun. Nek disebut Ibrahim, garwani pun namini pun Sarah. Nek disebut Abraham, garwani pun namini pun Sarah. Nek disebut Brahma, garwani pun namini Saraswati. Ini butuh ilmu lagi. Arkeologi pengetahuan harus menggali ini. Titik temunya di mana? Nah, turunan-turunan ini sing akhire nopo? Metuke peradaban besar yang ada di Nusantara. Yang menghasilkan corak Islam berbeda dengan belahan dunia yang lain. Dan itu terjadi di zaman Wali Songo ketika terbentuk sebuah kekuasaan besar yang dipimpin kalian Raden Fatah. Nggih, sing. Terus kita niki tiyang Islam. Tapi Islam teng mriki gak ada corak yang sangat berbeda dengan corak Islam di tempat lain. Nah, itu semenjak kapan? Ya semenjak onone masjid Demak, onone kerajaan Demak. Nah, kira-kira tengkuti kerajaan Demak di sekitar alon. Orang ono kok ya, terus kerajaan Demak ning Purworejo ini orang ono. Keraton sejagat. Oh, turunan terus nang Sunda Empire. Keraton Jawa niku mestine ya sekitar alun alun-alun sebab masjid, keraton, nah sisanya penjara itu sendiri. Lu mesti sekitar alun, alun mulane ana kerajaan Demak kok di luar sekitar alun-alun, niku kemungkinan model anyar. Nggih, kira-kira ngono kemungkinane rada model anyar. Ini pasti sekitar ini. Bon. Nah, kita ini kisah dereni dados muslim sebelum kita menjadi orang Islam, bangsa ini sampun maju, sudah punya kerajaan besar jenenge Mojo Pahit, sebelumnya enten kerajaan ageng namine pun Singosari, punya sebelumnya kerajaan besar jenenge Metara, mampu bangun Boro Kudur, mampu bangun Prambanan yang setara dengan pembangunan arsiteknya ini jeruk bangunan ini lebih unggul dari pembangunan piramid. Bahkan candi terbesar di dunia ini paling gede neng Indo ini, padahal pusat peradaban Hindu ini kuantene teng India. Jadi ojo gumun ini wong Islam paling kathah teng Indo Nesa senaoso asale saking Arab, cuma nek teng mriki corake beda, nek teng mriko ngangge jubah, teng mriki ngangge sarung luno. Dene salate padha. Ning tutupe siji beda. Ning kono tutupe jubah, nang mriki tutupe sarung, sebab jubah nek teng mriki ora iso dienggo tandur, ora iso dienggo terap, akhirnya jubah ini diarani klambi syar'i. Nah wong mriki ini supaya iso digoneng sawah, klambi syar'i diketok supaya identitas syar'i ini kumboten ilang, ketokannya dijenengke syar'un. Nah wong Jawa rantai kurup ain duwe ini monggo botok botok ngomulo syar'un tadi syar'un. Jadi ini identitas syar'i. Jadi nek wong Jawa kok nganggo sarung, iki berarti duwe identitas syar'i, ketokane klambi syar'i jenenge jubah, diwarani syar'un duwene monggo padha metune sarung, mulo saruan dadi sarungan. Mulo takbire nek salat Allahu Akbar wis mesti nyantol ngono blebetane nenggen nek mulo kiai nek takbir Allahu Akbar ngono wis mesti nyantol sing liyan Allahu Akbar sampai semene kuwatir mloro dadi serius iki guyon niku ya. Nah. Kenapa coraknya beda? Lu karena wektal Islam dugi mriki ketemu dengan peradaban yang sudah maju. Duwe hukum tata negara kitabe Negara Kertagama, duwe hukum sosial kitabe Sutasoma. Jadi Islam masuk mriki niki ketemu dengan peradaban maju. Ketemu dengan peradaban maju. Ojo pahit niku nek mangan ngangge piring niku. Piring emas uncalno niki ning segoro anakan. Gua saking sugi. Saking sugi. Paling sugi apa? Contoh paling gampang zaman semonten peradabane wong Jawa, alat musiknya niku gamelan terbuat dari logam. Eropa tesih gitar niku saking kayu karo tali. Teng Timur Tengah tesih terbang, tesih kayu kaliku kulit, gawe ini mboten patek ribet. Tapi temuriki gamelan terbuat dari logam, artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini kali ini yang mboten di elengaken malih. Ini rumongsone bangsa ini ora ono api. Api eh, saat ini kira ono api eh, apa wae dianggap elek, ono tumpeng elek, ono cukup elek, nopo elek. Lah ini kan kudu diling no maneh. Lah makane kholonge tadi ki nggo ngiling. Ngiling no apa sesungguhnya yang terjadi pada zaman sugenge Kanjeng Raden Fata. Itu peradabannya seperti apa? Kok sampai Kanjeng Raden Fata ngedekno keraton Demak? Kok sampai gawe masjid koyok ngeten? Ini yang terjadi waktu itu apa? Ngopo kok sampai ono jenenge wali songo? Untuk apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah zaman semonten bangsa niki sudah sangat maju. Critani Suwarga banyune mili. Wong Jawa niku wis duwe banyu mili. Nek jana tinta jeri Suwarga banyune mili. Wong Jawa niku mene wong Demak lho. Di sini air melimpah. Jadi cerita tentang air mboten menarik kanggone wong Demak. Teman-teman, maka tidak ada cerita pengislaman nyeritake Banyumi. Banyumi, coba sampean golek ini. Sejarah Wali Songo tidak ada yang menceritakan bahwa orang masuk Islam karena diceritani Banyumi. Banyumi. Nah, termasuk kula goleki tidak pernah saya temukan uang mlebu Islam karena diceritani swarga niku woh-wohane ya. Oke, karena apa? Zaman semonten teng mriki gudang buah-buah, buah cipluan nawon ta. Kenapa zaman segitu kok ora ana cerita pengislaman itu karena diceritakan swarga sesuk wong iku bojone ya. Oke, ora tumon kok. Karena orang sini tidak terlalu suka istri banyak. Sebab nopo wong Jawa niku bojo siji mawon mumet. Karena orang Indonesia terutama orang Jawa, wong wedok niku mandiri, wong wedok niku merdeka. Di jazirah teng Arab mriku wong wedok niku apa jare wong lanang? Perang wong lanang. Mencari makanan berburu wong lanang. Beberapa kerjaan besar dikerjakan laki. Lagi mula wong wedok niku manut. Nah teng mriki hampir semua pekerjaan besar malah wong wedok, tandur wedok, mipil jagung wedok, umbah-umbah wedok, panen jambu wedok, masak wedok. Mula wong wedok mriki niku kendel-kendel. Sebab napa? Ora duwe wong lanang iso urip. Mula wong wedok cerek. Cerewet, mulu nek diceritani wong wedoke akeh, bayangno siji wis cerewete ora umum. Iki salah psikologi beda. Beda teng mriku niku. Lho makane wong mriki niku sak kampung iki sak Demak niku sing duwe bojo luwih saka loro, niku iso diitung. Wong bupatine wis ora wani lho. Sing wani malah ya. Yai jane wani. Kula sakjane yo wani. Ning bojo kula luwih wani dadi. Nah, kenapa dalam sejarah kita kadang digugat? Kok critane sing Islam keniki anane mung iso mabur. Sakti. Gila. Sunan Kalijaga critane Berandal Rukojoyo takluk ni Sunan Bonang, Sunan Geseng gobong Ramempan, gobong lalu sekti-sekti ceritanya itu kenapa? Ini disebabkan karena untuk menggeser kedudukan Brahma, Brahmana. Sebab waktu itu yang menguasai agama itu jenenge Brahma, Brahmana. Brahmana itu wong sing wis ngurusin donya. Milone ono cerita Islam disebarkan oleh saudagar. Ini ku angel untuk diterima oleh ilmu pengetahuan. Islam disebarno saudagar. Ini ku diterima ilmu pengetahuan angel. Sebab nopo saudagar ini ku nek zaman Hindu dan Jawa kastane sud sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Sudra ini orang yang ngomong agama. Sing oleh ngomong agama Brahma. Brahmana. Brahmana. Makanya ketika cerita tentang Siti Fatimah binti Maimun, ini cerita tentang saudagar. Tidak ada bekas pengislaman. Pengislaman bermula ketika zaman Korowa wali, karena wali niki pangkate podo karo Brahmana. Podo-podo ora ngurusi donya. Podo-podo nek ana apa-apa ning cring ngono yo metu. Brahmana itu kedekatan dengan para dewa. Brahmana yo sekti. Dia hanya boleh ngomong agama Brahmana. Raja enggak boleh ngomong agama. Karena raja kastanya kesatria, pegawai negeri ora iso ngomong agama, wisya. Pedagang, petani, mboten iso ngomong agama, tukang, nung sudra. Apa meneng isore sudra niku kastane pengemis, paria. Di bawah paria ada kasta namanya tukang ngentit. Pencopet. Nek cara moderne niku sing ngentit bansos. Iku kucah. Ngisore kuca odok maling, tapi nek konangan Melayu melekah. Nah, di bawahnya ada kasta maling nek konangan wani candala. Nah yang boleh ngomong agama ini di Brahmana. Saudagar tidak boleh ngomong agama. Milo akhirnya sing iso mengimbangi para Brahmana niku sing disebut wali. Sopo wali niku sing la khaufun alaihim walahum ya sesanu. Sing gayane niku ya mirip Brahmana. Brahmana niku nek wis manteng ngene iki, tilakat ngene iki nek pun kabumian namine, Upanisat kabumian upawasa. Lho Brahmana. Nek wis Upanisat wis lali donya, lali identitasnya, kabumian menjalankan dharma kaya wateke bumi, bumi niku tambah diidak-idak tambah subur. Termasuk bumi niku tambah dipacul tambah ngetokno ha banyu napa malih pingsan malih bayi iki pengajian nampol sallallahu Muhammad oh diangkat malih oh alon-alon panseri sing rusak alon. Ambil anu ngawur anu. Bon, diangkat. Oh. Betul nak apa? Tolongi guys, wangi. Wangi. Next set. Ya. Terus mari. Halo, dah. Lah. Eh, Bon. Di Brahmana niku nek wis upawasa. Upawasa niku wis meninggalkan seluruh urusan dunia. Ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo niku namine upawasa. Mandek di satu tempat wis ngeten iki. Mula wong Islam ketika diulang sahur siam ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo, kok kaya upawasa. Mula wong Jawa ngarani sahur siam wulan puasa, sebab Brahmana punya kebiasaan upawasa. Terus nah, wali niku yo ada kebiasaan mirip Brahmana. Sebab napa wali niku qalu rabbunallah tsumastaqo taqomu. Mula terus orang wali ini terus antengnya tadi kita wiritan. Sunan Kalijogo telung tahun di pinggir kali. Ini kok gaya mirip kayak Brahma. Brahmana. Sunan Geseng ini telung tahun moco ya hayu ya koyum. Syekh Abdul Qadir selawi tahun. Itu masta kamu. Tata nazalu alaihimul malaika. Allah takhafu wala. Tazan. Lalu ini cara semang saat ini kok download. Jadi wali ini kok duwe kebiasaan download programnya pengiran. Mula wali ini kan duwe kuota. Lawak dia kan gak tau download. Jangan download rong jam aja turu. Allah, Allah, Allah. Beneran di kuota. Mula awak dhewe niku paling seneng nganggo kuotane para wali ila ruhi ila hadro. Hadro niku jenenge Mbak Yuvi gratisan. Lha iki ta. Nek cara wong saiki .co.id, nek cara tiyang sepuh ila ruhi ila hadro. Hadrat supaya para wali, para nabi niku download. Mula kuotane ana lha awak dhewe ora tau download, mula ora duwe kuota. Mula nek arep share it golek kuota gratis. Gratisan wifi gratisan arep share it Fatihah nang bapakne nang ibune, bali abaina ummahatina ra duwe wifi, ya nganggo wifine para nah.